بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أما بعد، Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Jalla wa'ala, di pagi ini Allah curahkan nikmat yang sangat besar kepada kita berupa hidayah dan taufik untuk melangkahkan kaki ke majlis ilmu. Semoga kita telah berniat dalam usaha kita ini dengan niat yang saleh dan ikhlas karena Allah Azza wa Jal, karena usaha ini sangatlah besar keuntungannya, profitnya sangat spektakuler. Ya, dengan mengencangkan niat yang saleh dan ikhlas, dan kita menyegerakan hadir di majlis ilmu dengan penuh ketawaduan, memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita mendapatkan ilmu yang sahih, ilmu nafi', yang akan menyemangati kita beramal saleh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberitahukan kepada umatnya akan keuntungan besar ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk tujuan talabul ilmi, untuk tujuan mendapatkan ilmu, ilmu yang dimaksud tentunya qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabat radhiyallahu. Barang siapa yang meniti suatu jalan dengan tujuan menuntut ilmu, maka pasti, ini pakai fi'il madhi yang menunjukkan kepastian, sahhalallah, Allah pasti mudahkan untuknya mendapatkan jalan menuju surga. Semoga benar-benar kita semua yang hadir di sini memenuhi proporsi tersebut, dan kita termasuk yang telah tertulis masuk ke dalam kategori tersebut. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Bapak Ibu, memanfaatkan waktu yang telah kita sepakati bersama dalam kontrak kita, yaitu dari jam 6 sampai jam 7.30 saya akan berbicara, berusaha untuk tepat waktu sampai jam 7. Kemudian kita bertanya-jawab sampai jam 7.30. Setelah itu terserah kita, apa mau ke warung sate atau mau ke mana. Bapak Ibu sekalian, dalam waktu yang tidak terlalu panjang ini kita hanya akan membahas surat yang paling pendek dalam Al-Quran Al-Karim. Tahukah kita apa itu surat yang paling pendek? Surah Al-Kautsar. Ayo, yang membawa mushaf Al-Quran, bawa dan buka. Yang tidak punya mushaf di tangan, silakan buka file hafalannya di hatinya masing-masing. Yang juga belum hafal surah terpendek itu, silakan buka mushaf Al-Anbiya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Itu pelajaran SMP kelas 2. dan umumnya kita wis lali. Ya. Dalam tata bahasa Indonesia, bentuk atau penggunaan bentuk jamak seperti itu juga dipakai dalam bahasa Indonesia untuk dua makna. Yang pertama adalah makna keagungan yang disebut dengan pluralis majestatis. Pluralis majestatis. Mungkin di sini kalau ada guru bahasa Indonesia mungkin nyambung. Pluralis artinya bentuknya plural, bentuknya jamak. Tapi dimaksudkan untuk majestatis, your majesty. Ya, kita dengar ada pasar majestic, itu dari kata dari bahasa Inggris majesty untuk makna keagungan. Artinya kami dengan keagungan yang kami miliki, Allah menunjukkan keagungannya kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai inna. Berbeda halnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh hambanya untuk mengucapkan kalimat-kalimat doa dan permohonan kepada Allah azza wa jalla, maka akan kita dapati Allah menyuruh kita memakai inni, sesungguhnya aku. Di situ dibedakan, karena memang yang maha agung hanya Allah azza wa jalla. Ya. Inni tawakkaltu 'ala Allah. Ya. Inni wajjahtu wajhi. Ini tentang kata inna. Dan makna yang kedua dalam bahasa kita, inna itu dengan makna kerendahan. Jadi bukan malah keagungan, tetapi kerendahan. Kami gitu. Tidak mengatakan aku, ya. Jadi kami yang dimaksud ketika kita pakai untuk konteks kita kemanusiaan, maknanya adalah kerendahan dan kesopanan, merendahkan diri. Kami datang kepada Bapak untuk menjemput Bapak mengisi seminar yang telah kita sepakati. Kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu kami jelas plural, bangsa Indonesia. Tapi ketika kita katakan sebagai tuan rumah, kami mempersilahkan bapak-bapak untuk duduk. Kami di sini kesopanan, kerendahan, kesantunan, ketawaduan. Tapi ketika pada konteks Allah subhanahu wa ta'ala, dimensinya berbeda. Maknanya adalah keagungan. Baik, kita baru selesaikan kata inna. Kemudian a'tayna ka, telah memberimu. Kata a'tayu'ti, memberi, ini adalah kata kerja di dalam bahasa Arab yang memiliki dua objek. Maka ada namanya maf'ul bihi al-awwal dan maf'ul bihi tsani. Ada objek satu dan objek dua. Objek pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami memberimu. Apa yang diberikan? Al-Kautsar. Al-Kautsar dalam bentukan katanya secara morfologis, dalam ilmu morfologi kata bahasa Arab yang disebut dengan ilmu sharaf, al-kautsar itu formatnya adalah al-fau'al. Kautsar, fau'al itu menunjukkan makna hiperbolik, sangat-sangat, very, very apa? Sangat-sangat apa? Sangat-sangat kathir. Kalau kita biasa menyebut syukran kathiran, artinya apa? Terima kasih banyak. Nah, kalau banyak banget, itu kalau dalam bahasa Jawa bentuk mubalaghahnya adalah dengan ngasih syaddah pada salah satu huruf vokalnya, tetapi kadang ditambahin yang tidak masuk dimasukkan. Banyak jadi banyak. Ya. Pahami dulu nih kata per kata sehingga kita bisa meresapi betapa indahnya bahasa Al-Qur'an Al-Karim. Sesungguhnya kami dengan seluruh keagungan kami yang kami miliki, atainaka, telah memberimu hai Muhammad Al-Kautsar. Secara bahasa Al-Kautsar berarti sesuatu yang sangat banyak. Apa yang sangat banyak ini? Nikmat. Kenapa kita tahu bahwa itu maknanya nikmat bukan nikmat? Karena beda nikmat dengan nikmat. Orang Indonesia sering menyebut sesuatu yang berlawanan. Nikmat itu artinya azab. Tapi orang Indonesia malah lebih suka azab daripada rahmat. Karena keterbatasan persepsi bahasa. Banyak sebenarnya kalau saya kumpulkan analisa bahasa Arab yang di yang diserap oleh orang Indonesia dan kemudian ditempatkan secara tidak proporsional, seperti kata marah. Ya. Marah. Itu tidak pada tempatnya. Marah dalam bahasa Arab. Marah itu adalah sikap congkak, suka membanggakan diri. Ya. Pride dalam bahasa Inggrisnya, bangga diri. Marah itu, tapi orang malah menyebutnya apa? Marah itu adalah sebuah perilaku yang menunjukkan bahwa darahnya di jantung memuncak sampai ke otak. Sehingga muncul sikap-sikap atau fenomena mata membelalak, memerah, kemudian mukanya juga memerah dan serasa seperti pengen bunuh orang, itu namanya marah. Padahal bukan itu. Ya, kita tidak sedang kuliah bahasa Arab. Ya, jadi kita lanjutkan saja. Al-Kautsar. Itu kalau secara bahasa artinya nikmat yang sangat. Nikmat yang sangat banyak ini dirasakan sendiri oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil. Orang melihatnya sebagai anak yatim, tetapi justru dengan keyatimannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang jauh lebih besar dibandingkan dengan anak yang bapak ibunya hidup. Dalam sirah nabawiyah dijelaskan bahwasanya beliau berpindah-pindah dari satu tangan asuhan ke tangan pengasuh yang lain. Ya. Beliau lahir, ayahnya sudah meninggal duluan. Kemudian beliau diserahkan kepada tukang menyusui. Karena ada tukang yang menyusui dulu, kalau dulu. Orang yang profesinya menyusui bayi. Ada di padang pasir orang Baduy, ya, yang jauh dari kota. Mereka sangat sayang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jauh lebih sayang dibandingkan dengan kepada anak-anak mereka sendiri. Itu dari masa persusuan. Kemudian dikembalikan kepada ibunya dan ibunya kemudian meninggal. Kemudian pindah ke kakeknya. Kakeknya juga punya anak. Tapi perhatian beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih besar dibandingkan kepada anak-anaknya sendiri. Istilah anak sekarang itu kalau anak sendiri nakalin anak tersebut malah dipites anaknya. Ya. Anak asuhan ini lebih disayang. Begitu juga ketika Abdul Muttalib sudah meninggal, dialihkan pengawasan dan pemeliharaannya kepada pamannya, terlebih lagi Abu Thalib sangat sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat kecil. Begitu seterusnya sampai beliau menikah dan beliau kemudian punya tugas mengemban tugas sebagai rasul dan seterusnya. Maka di dalam surah Ad-Duha apa kata Allah Azza Wajalla? Alam yajidka yatiman fa'arwa. Bukankah Allah Azza Wajalla menjadikanmu sebagai yatim fa'awa? Ya, awa artinya memeliharanya, memberinya asuhan yang besar, kemudian pengawasan serta perhatian yang besar. Wa wajadaka dhallan fahada, wajadaka a'ilan fa'aghna, dan seterusnya. Begitu juga alam nasrah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Ini semua mengingatkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam akan nikmat yang sangat banyak. Secara terminologis yang disebut Al-Kautsar adalah nahrun fil jannah. Sungai di surga. Namanya Al-Kautsar. Ya. Haffatahu khiyamul lu'lu'il mujawwaf. Di sekeliling sungai tersebut, di samping-samping sungai tersebut, kanan kirinya ada kemah-kemah dari berlian yang tengahnya itu ada bolong-bolongnya sehingga efek pencahayaannya itu ya menimbulkan cahaya yang kelap-kelip dan bersinar terang. Ya mungkin ini arsitek yang lebih ngerti bagaimana kerja reflektor itu ya, reflektor lampu. Karena ada ruang-ruang yang kosong kemudian terjadi pantulan. Ya, kita cuma bisa bayangin aja. Itu sabar dulu sampai kita mati, kemudian nanti ketemu dengan para bidadari kita. Amin. Dan kita sama-sama bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di telaganya, ya. Nah, itu kalau betul-betul kita tetap menetapi jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan ada yang punya rencana sekarang aja Ahlus Sunnah, ntar kalau udah keluar saya ahli bidah lagi lah gitu kan. Jangan. Jadi itu kalau secara terminologi maksudnya adalah Al-Kautsar yang ada di surga. Baik, kita ulas kembali ayat ini, ayat yang pertama. Inna a'tainakal kautsar. Kami sungguh telah memberimu nikmat yang sangat banyak di dunia dan di akhirat, terkhusus adalah Al-Kautsar yang ada di surga. Bapak Ibu sekalian, menjadi pertanyaan bagi orang yang kritis. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya bahwa Allah telah memberinya nikmat yang sangat banyak? Porsi interaktif sedikit. Biar jangan monopoli saya sendiri yang ngomong. Kira-kira ada enggak yang bisa memberi saya bantuan sebuah analisa bahwa Allah mengingatkan nabinya bahwa Allah telah memberi nikmat yang banyak, bukannya hambanya yang bernama Muhammad itu abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur? Apa perlunya Allah mengingatkan, aku sudah banyak ngasih kamu loh. Ya, biasanya kalimat seperti itu kalau kita, dimensi kita, kepada anak kita atau kepada istri kita, ya, bapaknya sudah kasih banyak ke kamu, jajanlah inilah itulah, kamu minta HP yang paling mahal pun bapak belikan, kamu minta liburan ke Mekah yuk, tak bawa umroh dan sebagainya, apa lagi? Gambarannya jelas. Sekarang pertanyaannya apa? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada nabinya, mengingatkan, aku sudah banyak memberimu nikmat. Kira-kira kenapa Pak? Ada yang bisa bantu kita? Ya silakan Pak Ferry. Untuk memberikan peringatan dan pelajaran kepada kita umat. Sedangkan Rasulullah aja menyatakan seperti itu. Sebenarnya itu adalah untuk kita semua. Jadi teori pantulan ya Pak? Pantulan tadi Pak. Jadi apa namanya, dipantulkan kepada Nabi sebagai cermin, kemudian supaya kita umatnya ngambil pelajarannya, begitu maksudnya. Masya Allah, taujihun hasan, ya, good direction. Yang lain barangkali punya. Tidak usah ragu, kita bukan ahli tafsir, tapi kita belajar tafsir agama. Iya, gimana Pak Agus? Agama Ustaz. Iya, gimana? Iya, syariat yang diberikan kepada Rasul tidak diberikan kepada yang selainnya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala Islam ini memberikan kekhususan gitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti kepada yang lainnya. Iya, Nabi-nabi lain. Sehingga ini diberikan apa namanya itu, diberikan kalimat khusus karena apa yang diberikan kepada beliau Islam, jauh lebih istimewa gitu, istimewa. Yaitu al-Islam. Masya Allah, taujihun hasan, good direction. Yang lain cukup dua saja ulama di sini, ulama gerak dakwah. Masya Allah. Ini sebenarnya sangat terkait dengan kondisi emosional yang sedang berlangsung pada pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa. Sebagaimana manusia, beliau memiliki sifat-sifat manusiawi. Tatkala dapat musibah, hal yang tidak menyenangkan, beliau bisa menangis, beliau bersedih, beliau galau. Ada masalah rumah tangga, beliau galau. Cuma bedanya di antara manusia yang kalau galau itu nyari kuliner. Akhirnya semakin stres, semakin gemuk. Ada kecenderungan orang yang gemuk itu karena banyak stres. Ada juga sih yang kurus kering karena mikirin suaminya kali lagi. Ya, misalnya. Tapi ada juga, ya, suaminya kawin lagi, dianya tambah gemuk. Kenapa? Dia lampiaskan kekesalannya pada sambal, korek, mercon. Ada lagi produk baru saya luncurkan sekarang, namanya ayam capres. Ya, saya luncurkan baru setengah bulan ini. Produk baru dari Lazeza Resto and Catering. Gitu ya. Satu lagi dari Lazeza, begitu ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, apa sih yang sedang merundung Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dengarkan ceritanya. Dan ini yang menjadi sababun nuzul, kenapa surah ini turun. Kejadian dalam sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau punya anak satu-satunya laki-laki. Laki-laki satu-satunya bernama Ibrahim dan meninggal masih kecil. Dalam keadaan lagi lucu-lucunya, lagi menyenangkan, nyenangin. Anak seumuran itu nyenangin banget. Walaupun bikin kesalahan apa, kitanya tetap sayang dan senang. Ada masa-masanya begitu. Ya. Karena namanya anak itu kan awalnya enak ya Pak ya. Kemudian kemudian enak, kemudian jadi anak. Nah, masa-masa kecil masih bayi sampai umuran 6 tahun, 8 tahun masih ngenakin. Senang ngelihatnya gitu, lincah sana kemari. Nah, baru udah gedean dikit tuh SMP gitu, ngenekin lagi. Ya. Dipanggil susah, dibawa ke masjid, tiduran mulu. Susah diatur, kan gitu lah ya. Nanti ketika dia sudah berhasil, Masya Allah hafiz Quran, ya, kemudian dia juga sudah datang ke kita lebaran dengan membawa oleh-oleh, walaupun kita tidak berharap oleh-oleh, tapi kedatangannya bikin kita enak. Begitulah fase-fase kehidupan manusia. Mulai dari berpikir enak, semua berfantasi enak aja kan kalau mau nikah, kan? Nah, kemudian jadi enak, kemudian jadi anak, kemudian enak lagi, kemudian enak lagi, kemudian mengenakin lagi. Semoga anak-anak kita ini nanti ya di akhirat berakhir dengan apa? Ngenakin, bukan ngenekin. Hey, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh putranya, diambil oleh Allah Azza. Manusiawi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam galau, sedih. Kenapa? Beliau sudah jatuh ketiban tangga. Perasaan jatuh, sedih, ditinggal putranya. Mata berlinang air mata. Hati bersedih. Hanya beliau selalu mengucapkan zikrullah, syukur kepada Allah. Kalimat-kalimat yang membuat Allah ridha. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang biasa keras, tegas, tampilannya, performanya begitu, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih dan kemudian berlinang air mata, Umar nanya, "Ma hadhihi ad-dumu' ya Rasulullah?" Apa-apaan air mata ini wahai Rasulullah? Begitu Umar. Ya. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Innal 'ayna la tadma'." Wa innal qalba la yahzan wa la aqulu illa ma yardi rabba tabaraka wa ta'ala. Mata boleh berlinang, hati boleh bersedih, pada batas itu boleh, tapi lisan tetap terjaga dan selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat Allah ridha. Jangan kemudian mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Saya enggak punya anak laki-laki lagi. Satu-satunya diambil juga oleh Allah. Enggak adil buat saya. Allah enggak adil kepada saya. Nah, ini kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya. Nah, pada batas tersebut menjadi cermin bagi kita seperti kata Pak Ferry. Sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Kemudian hati bersedih. Dan ucapan tetap terjaga sebagai hamba Allah yang bersyukur. Itu tiga variabel ini harus kita pahami bahwa beliau adalah manusia biasa. Sebagai manusia, manusiawi kalau beliau bersedih dalam musibah. Kalau kita umatnya bersedih ketika musibah terjadi, itu bukan sebuah dosa. Ketika kita berlinang air mata, ini tidak menunjukkan bahwa kita tidak tegar dalam menghadapi musibah. Air mata tidak menunjukkan selalu kecengengan dan kelembekan kepribadian. Ya, dan itu adalah air mata rahmah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jelas kita ambil. Lalu apa kaitannya dengan ayat berikutnya? Fasholli. Perhatikan kata fa pada ayat kedua. Kata fa di dalam bahasa Arab adalah sebuah artikel dalam bahasa Arab yang menunjukkan makna bahwa setelah fa merupakan konsekuensi dari yang sebelum fa. Saya ulang. kata fa di dalam bahasa Arab, salah satu maknanya adalah sebagai artikel yang menunjukkan bahwasanya kalimat setelah fa merupakan konsekuensi dari kalimat sebelum fa. Nyambung? Biasanya dimaknai maka dari itu. Coba buat kalimat dalam bahasa Indonesia, setelah itu ada maka dari itu, setelah itu ada kalimat lainnya. Masing-masing coba mikir supaya tidak ngantuk. Karena orang mikir tuh gak ngantuk, Pak. Kalau ngantuk gak mikir. Coba buat kalimat, ada maka dari itu, ada kalimat sebelumnya dan sesudahnya. Siapa yang duluan? Saya haus, maka dari itu saya minum. Betul tak, Pak? Saya rindu, maka dari itu aku menelponmu, sayang. Betul tak? Ayo dong. Masa saya aja. Saya udah dua. Saya menang, 2-0. Ayo Bapak, Ibu. Kau cantik, solihah, bermartabat, maka dari itu aku mendatangi rumah bapakmu dan aku melamarmu. Itu maka dari itu. Kalimat setelah maka dari itu adalah konsekuensi dari yang sebelum maka dari itu. Sudah ada yang siap? Berikan kalimat. Baik, kalau tidak ada, tulis sendiri-sendiri di diary-nya masing-masing. Ya, kenangan lama boleh dimunculkan kembali. Maka dari itu, kata Allah Azza wa Jalla, fa. Shalli. Salatlah. Apa pula nih kaitannya dalam keadaan sedih? Salatlah dalam keadaan galau. Salatlah. Kayaknya secara logika sederhana, apa sambungannya ya? Bukankah setelah fa itu konsekuensi dari yang sebelum fa? Ayo Pak, kita belajar tafsir nih. Belajar memahami apa kata Allah dengan bimbingan tafsir para ulama. Maka dari itu sholatlah dengan ikhlas li rabbika, untuk Rabbmu. Apa kaitan sholat dengan kegundahan hati, lara hati, kegoncangan jiwa dalam nestapa? Baik, kalau belum nyambung, saya sambungkan dengan faedah daripada sholat. Dan sholat statusnya sebagai zikrullah. Kata Allah Azza wa Jalla, wa aqimis sholata li zikri. Dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Emang ada efek positif apa kalau ingat Allah? Kata Allah Azza wa Jalla, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikrullah, maka hati menjadi tenteram, jiwa menjadi tenang, dada terasa lapang, jiwa menjadi cerah. Sekarang nyambung. Kenapa dalam musibah lara hati dilerai dengan sholat? Dan ini adalah resep Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diambil resep itu dari Rabbul Alamin yang menciptakan manusia, yang mengerti betul psikologi manusia, bagaimana seluk-beluk penciptaan manusia dan konsekuensi dari penciptaan itu Allah yang Maha Tahu. Maka Allah yang Maha Tahu bagaimana meresepkan, mengobati lara hati. Jelas? Maka dalam saat-saat kegundahan, kegalauan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membiasakan berwudu salat dua rakaat. Ini diceritakan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nabahu amrun laja'a ila shalah." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sedang dirundung suatu masalah, maka beliau segera salat. Wudu mengademkan. Salat dan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla dalam sujud memohon kepada Allah solusi atas masalah. Maka orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang cerdas. Karena orang cerdas itu definisinya apa? Orang yang tahu masalah dan berusaha cari solusi atas masalah. Kita kalau dalam berkawan, hidup sosial, Pak, kita akan dapati orang yang cerdas dan ada orang bodoh. Masalah dalam kehidupan ini sendirian dengan istri, apalagi berjamaah, apalagi ngatur sebuah yayasan, ya, apalagi memimpin sebuah masyarakat, banyak apa masalahnya, kompleks. Kata orang Arab mah, likulli nafsin ra'sun wa tahta kulli ra'sin ala kulli ra'sin sya'run wa tahta kulli sya'rin fikrah. Setiap orang punya kepala. Di atas masing-masing kepala ada rambut, di bawah masing-masing rambut ada pikirannya yang beda-beda. Betul? Maka tidak jarang terjadi perselisihan. Nah, orang cerdas adalah yang tahu masalah dan berusaha cari solusi atas masalah. Tetapi kalau orang bodoh, udah enggak tahu masalah, senengnya apa? Memperuncing masalah, bikin masalah semakin bermasalah, bukan bikin hidup semakin hidup, ya, kalah sama prinsipnya orang jual rokok, los pa mas pa, ya, ingat Pak, waktu dulu ngerokok, sekarang kan sudah tobat, ya, tak ada lagi asap rokok, ya, free of rokok, gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Satu resep dalam kehidupan kita. Ambil resep ini. Bapak yang memimpin keluarga, ibu yang memimpin urusan-urusan rumah, memimpin anak-anak di rumah, selalu saja ada masalah. Betul? Kalau enggak betul, betulin aja, Pak. Repot-repot, ya. Apa kiatnya menghadapi masalah itu? Wudu sholat dua rakaat. Karena faktor utama dalam problem solving, mencari solusi atas sebuah problem, adalah ketenangan batin. Kalau pikirannya kacau, ya, muka memerah, nyari solusi yang ada adalah piring bisa terbang, ya, tongkat pun bisa untuk membunuh orang, bisa sampai hang. Apa itu? Hubungan kemanusiaan. Istri pun bisa diusir pulang ke rumah bapak ibunya, padahal katanya I love you very very much. Mana buktinya? Itu karena mencari solusi dalam keadaan kacau pikiran. Utamakan wudu sholat dua rakaat, baru cari solusi. Insya Allah dalam ketenangan, keheningan, Allah subhanahu wa ta'ala ilhamkan solusi. Seandainya pelajaran ini berhenti sampai di sini, ayatnya belum selesai. Tapi seandainya waktunya sudah habis, saya akan berdisiplin ngikutin waktu. Tapi kalau diizinkan oleh Bapak Ibu sekalian, teruskan saja Ustaz. Jadi lanjut nih, benar nih. Tahu nggak konsekuensinya kalau lanjut? Tahu konsekuensinya? Bapak haus nggak? Kenapa nggak minum? Minum aja, nggak usah merasa sungkan. Saya aja mau minum. Sebenarnya alasan karena saya mau minum. Baik, lanjut ya. Salat. Kalau kemudian kita bertanya kembali, lagi sholat-sholat apa itu? Ya, sholat kan macam-macam. Kalau dari kalimatnya, ini sholat secara mutlak. Ayya sholat. Any sholat. Sholat apa aja? Maka kita manfaatkan momen sholat fardu, sholat sunnah rawatib. Begitu pula, jika tidak pada waktu sholat rawatib, kita ada masalah wudu sholat secara mutlak, sunnah mutlak. Jadi ayya sholat, any sholat. Oke, poin ini sudah terjawab. Kenapa maknanya seperti itu? Karena kalimatnya mutlak, tidak muqayyad, tidak definitif, ya, tidak dibatasi dengan sholat apa. Fasolli maknahu fasolli ayya sholatin. Sholat-sholat apa saja? Tentunya sholat yang syar'i, bukan sholat-sholatan, bukan sholat nusantara, ya. Sholatnya sholat Islam, bukan sholat nusantara yang kemudian dipadu dengan senam kesegaran jasmani, setelah itu ketupat jasmani, ya. Lanjut. Fasolli li rabbika. Tetapi kalau kita perhatikan sholat ini sholat apa, ada sebuah isyarat dari gandengannya dengan wanhar. Lakukan nahar. Nahar itu sebuah istilah yang berasal dari makna atau dari sebuah bagian dalam tubuh. Dalam tubuh itu ada bagian, di tubuh itu ada bagian yang disebut dengan nahar. Nahar adalah cekungan yang ada di leher, di atas tulang dada. Coba rasakan masing-masing, ya. Nah, ini cekungan. Kalau laki-laki ini di bawah jakunnya itu ada cekungan. Dan kalau kita pegang di sini ada getaran ketika kita bicara. Di sini cekungan. Di sini ada urat nadi besar yang tersambung dengan jantung. Dan itu ketika ditusuk, keluar darah, maka gelepar nadi. Ini adalah metode penyembelihan unta. Namanya nahar. Kalau kambing, sapi namanya dzabh. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinu adz-dzibhah dalam 40 Nawawiyah. Hadisnya masyhur, Bapak Ibu sudah pada belajar, ya, orang yang ngaji lama sudah hafal 40 Nawawiyah, ya, kecuali yang tidak hafal. Jadi salat yang dimaksud itu tergandeng dengan an-nahar. An-nahar adalah cara penyembelihan unta. Wanhar artinya berkurbanlah. Tapi disebutkannya di sini unta, karena konotasinya ketika inhar itu unta, bukan sapi, bukan kambing. Ada apa pula nih disebutkannya inhar tidak berkonotasi kambing atau sapi? Nah, ada yang bisa bantu kita? Sudah saya berikan keywordnya di sini. Ada strata, unta, sapi, kambing, domba. Kenapa kira-kira? Ya. Berkorban dari yang terbaik yang kita punya. Masya Allah, mumtaz, barakallah. Very excellent. Your answer is excellent. Ya, masya Allah. Berkurban ambillah dari yang paling utama. Kalau kita di sini ada unta, mau beli unta. Tapi di sini kita adanya sapi, sapi. Ya. Pak Ferry, ini geraha dakwah mau anu juga, mau mengadakan kurban juga di depan atau enggak? Iya, enggak usah latah kayak orang umum, ya, enggak usah latah kayak orang umum. Itu dulu di zaman Nabi enggak ada itu, kumpul di masjid, lapangan masjid, nyembelih bareng-bareng. Itu akibat dari degradasi, penurunan mutu dan volume keimanan. Nanti kita bicara teknis ya. Ya, kita tidak bicara teknis dulu. Nah, sholatnya disambungkan dengan ritual kurban. Berarti sholat apa nih Pak? Idul Adha. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan isyarat pada ayat ini akan syariah Idul Adha yang terdiri dari dua hal. Sholat dulu kemudian penyembelihan. Allah juga isyaratkan dengan pemilihan kata inhar bahwa yang tertinggi dulu diutamakan dibandingkan dengan yang rendah. Dari mana kita tahu bahwasanya stratanya itu levelnya mulai yang tertinggi itu dari unta dulu, kemudian sapi, kemudian kambing, kemudian domba. Siapa yang bisa bantu kita? Dari mana kita tahunya? Karena kalau kita memahami seperti itu, Bapak punya pemahaman, Bapak harus bertanggung jawab. Kenapa Bapak memahami begitu? Oh, itu kan menurut gurumu saja. Ya, kita harus punya jawaban. Itulah berdalil. Jawabannya ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah hadir di masjid pada waktu Jumu'ah. Walaupun tidak hafal redaksionalnya tidak masalah. Urutannya dia begini. Barang siapa yang datang ke masjid pada waktu hari Jumu'ah pada saat-saat pertama, maka sama dengan telah berkurban dengan unta. Itu strata Pak, level 1. Pada saat berikutnya, jam berikutnya, maka sama dengan berkurban dengan sapi, bakarah. Berikutnya dengan kambing, berikutnya dengan domba, sampai disebutin dengan ayam. Walaupun kurban itu tidak ada urusan dengan ayam, tapi itulah levelisasi. Jelas ya? Jadi kalau kita memahami ini disebut inhar, dipahami oleh kita ini adalah mengambil yang terbaik. Isyaratnya dari inhar. Isyarat itu bisa kita pahami dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah datang ke sholat Jumat tabkir berpagi-pagi bersegera di awal-awal. Berbeda dengan orang yang ketika khotib naik mimbar dia baru ludes datang. Sebelum itu masih ngerokok dan ngobrol di luar masjid. Berbeda. Baik. Bapak Ibu sekalian, maka dengan ayat yang kedua ini kita telah mendapatkan banyak faedah. Pertama, faedah pertama apa? Untuk menenangkan jiwa yang sedang goncang, hati yang sedang kacau karena musibah yang melanda dan kegalauan-kegalauan dalam keseharian hidup kita. Sholatlah. Wudu, sholat dua rakaat. Sholatnya apa? Sholat apa saja. Tetapi terkait dengan kalimat berikutnya wanhar, ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan akan syariah Idul Adha. Sholatlah sholat Idul Adha dan lakukan penyembelihan. Penyembelihannya ambil yang terbaik. Kalau tidak mampu ya yang di bawahnya. Kalau tidak mampu lagi yang di bawahnya lagi. Kalau tidak mampu lagi yang di bawahnya lagi, maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebuah tren usulan dari sahabat itu, ya Rasulullah, saya tidak dapatin kambing, saya dapatin domba ya Rasulullah. Yaudah, berkorbanlah dengan domba. Sementara Nabi SAW memberikan contoh yang terbaik. Contoh yang terbaik, apa contoh Nabi? Nabi ketika dalam keadaan lapang, sangat lapang rezekinya, beliau berkurban dengan 100 ekor unta. 70 ekornya beliau tangani sendiri, yang 30 ekor diserahkan kepada mantunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kedermawanan kita kita tunjukkan. Ini Pak. Siapa yang satu ekor sapi sendirian sekeluarga? Yakin di sini banyak yang mampu. Jangan bilang usahanya tidak mampu, malah nanti benar dijadikan tidak mampu. Saya belajar, saya baru berani ngomong seperti ini juga karena apa? Saya juga belajar dan saya ingin diikuti pembelajaran saya ini. Dalam beberapa tahun ini sudah saya mulai tiap tahun satu ekor sapi pokoknya. Gitu. Jadi sudah menganggarkan. Apalagi yang dulu pernah ngerokok, oh, saya pengen kafaroh, saya pengen menghapuskan dosa-dosa saya masa lalu. Dulu waktu ngerokok 3 bungkus sehari itu 90 ribu, 90 ribu kali sebulan itu 2,7 juta, berarti ya 2.700.000 kali 10 bulan sudah 27 juta. Kalau 12 bulan ya sampai 30 juta. Bu, ya sekarang dan kita mampu, anggarkan tiap tahun tak beli sapi yang 30 jutaan. Nah itu pengen menghapus dosa masa lalu. Kan wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamfuha. Ya. Dosa masa lalu itu coba ditimpa, ditimpa dengan kebaikan yang akan menimpanya, membilas kesalahan-kesalahan masa lalu. Jangan ngandelin apa namanya itu hadis tentang taubat. Suka ngandelin gitu. Apa? At-taubatu tajubbu ma qabla. Kalau kita sudah bertaubat, itu pahala yang lalu terambil, terjemput, kemudian kesalahan-kesalahan yang lalu sudah terhapus. Ngandelin. Lupa dengan hadis yang lain, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan tikslah, timpaklah, libaslah, bilaslah kesalahan masa lalu dengan kebaikan yang kita lakukan. Niscaya kebaikan ini yang akan melibas kesalahan-kesalahan masa lalu. Ayo, kita kencangkan niat kita berkurban. Kita ambil porsi ayat yang terakhir. Itu tadi bicara umum saja tentang kurban. Setelah ini kita akan ada tanya jawab. Silakan nanti kita buka hal-hal yang mungkin lebih teknis. Inna shani'aka huwal abtar. Sesungguhnya shani'aka. Inna sesungguhnya. Inna ini adalah kata dalam bahasa Arab yang menunjukkan affirmation, penekanan, sungguh. Ya, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian serius pada masalah ini. Maka kita hambanya enggak boleh menganggap ini remeh. Kenapa? Allah telah memberikan perhatian serius masalah ini. Loh kok kita yang menganggap remeh? Apa itu? Syani'aka, orang yang mencelamu hai Muhammad, orang yang mencemooh kamu, orang yang merendahkan kamu, orang yang mendiskreditkan kamu dan agama yang kau bawa. Huwal abtar, dialah al-abtar. Nah, al-abtar ini terkait dengan ucapan orang-orang sekeliling Nabi, orang Quraisy, bangsa Arab yang pada saat itu tahu Muhammad sudah tak punya anak laki-laki lagi, sudah terputus silsilah keturunannya. Itu penghinaan. Sudah jatuh dalam kesedihan, ditimpa tangga dengan cemoohan. Itu yang dirasakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah langsung yang membalas. Justru sebaliknya, orang-orang yang menghinamu itu itulah orang yang terputus. Terputusnya terputus apa? Terputus dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Padahal rahmat Allah itu luas. Allah lebih dominan rahmahnya daripada marahnya. Murka Allah dilibas oleh rahmahnya Allah sendiri. Maka dari itu, kalau kita berbuat dosa, satu ayat, Allah marah kepada kita dengan menimpahkan satu, satu dengan satu balasannya. Tapi ketika kita melakukan kebaikan, Allah lipat gandakan pahalanya 10 kali lipat basic salary-nya. Bisa sampai 700 kali lipat. Bisa berlipat ganda. Sebahaha tidak ada lagi seri nomornya. Begitu yang Allah berikan. Saking rahmatnya. Tetapi orang yang menghina Nabi justru terputus dari rahmat Allah. Rugi apa enggak? Sangat rugi. Nah, dari ayat yang terakhir ini, para ulama ahli sunnah wal jamaah menyimpulkan bahwasanya mencela Nabi, mengolok-olok Nabi, merendahkan, mendiskreditkan Nabi dan ajarannya, termasuk yang merendahkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menghina orang yang berjenggot, dibilangnya supaya kambing aja pakai jenggot. Ya, kalau saya dengar itu orang ngomong begitu, tak datangin, tapi tak senyumin dulu. Tak datangin kemudian di senyumin. Bapak ngomong apa tadi? Orang yang berjenggot kayak kambing. Bapak tahu enggak? Yang tidak berjenggot itu kayak babi. Bapak tahu enggak? Babi itu enggak punya jenggot. Nah, ketika Idul Adha yang laku mana, Pak? Babi apa? Kambing. Dan kambing susunya sangat bermanfaat, Pak. Lagi babi susu ya, oh, kalau itu. Ada orang menghina orang yang mengamalkan sunnah karena apa? Celananya cingkrang. Dibilang apa? Kebanjiran lah. Di mana ada kebanjiran ini musim kering begini? Nyindir-nyindir gitu. Samperin, Pak. Jangan diem aja. Iya. Tapi bukan kayak yang dibilang Pak Jo apa? Siap berantem, bukan itu maksudnya. Ya, datengin maksudnya apa? Senyumin, ya, senyumin. Apa tadi Pak, saya dengar kayaknya ada kalimat indah dari Bapak. Maksud Bapak saya karena celananya cingkrang begitu. Iya, guyon aja. Biasa gitu kalau didatengin kan dia bilang, guyon aja, guyon. Iya, begini Pak. Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita berguyon-guyon dengan syariat. Jadi kan kita punya kesempatan memberi nasihat, pahala besar. Kalau orang itu kemudian nyadar, diberikan hidayah oleh Allah, ini fadilah besar buat kita. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa? La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Kalau ada satu orang saja dapat hidayah Allah lewat penyampaianmu, kan kita senyum dulu tadi, bukan dalam rangka marah-marah toh. Niscaya engkau akan dapatkan yang jauh lebih berharga daripada sekedar memiliki harta dunia yang paling prestisius sekalipun. Dalam konteks kultur Arab dulu namanya apa? Humrin na'am, unta merah. Makanya jangan lewatkan tuh kesempatan. Ada orang komentar nih, nah, kita datangin, kita senyumin. Apa maksudnya Pak tadi, Pak? Maksud Bapak saya ya? Iya, itu ngapain sih pakai cingkrang-cingkrang segala? Oh, Bapak pengen tahu, jadi saya kasih tahu. Ya, begini Pak, ini contoh dari Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, izratul mu'mini ila ansafis saqi. Seyogianya pakaian bawahan seorang mukmin itu sampai batas pertengahan betis. Itu yang afdal. Fa in aba fadunahu, kalau enggak mau sampai setengah betis, kebawahin lagi. Wa in aba fadunahu, kalau tidak mau juga, maka kebawahin lagi boleh. Tetapi batasannya fama asfalal ka'baini fa finnar. Adapun yang sampai ngelambre di bawah mata kaki, nah itu masuk neraka. Jadi saya ini takut neraka. Saya enggak takut Bapak Bapak sini. Tapi ingat Pak ya, kata Allah, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencela Muhammad, mencela Nabi Muhammad, mencela ajarannya. Sekarang Nabi sudah enggak ada, tapi Bapak mencela ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu saya khawatir Bapak terputus dari rahmat Allah. Jadi kalaupun seandainya saya marah sama Bapak nih, itu karena saya sayang sama Bapak. Jangan sampai Bapak kehilangan rahmat Allah. Gitu Pak, samperin, jangan menembahnya. Diam-diam baik. Itu mungkin orang belum mau ya. Cukup dulu penyampaian saya, mungkin sudah kelewat waktu dua kali lipat waktunya ya. Enggak apa-apa ya? Bonus ya. Silakan untuk dimanfaatkan bertanya jawab yang sekiranya perlu bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana tuh suaranya? Kok suara tanpa lupa? Oh, masya Allah. Pak, siapa tuh? Saya lupa nama barunya. Rahmat. Muhammad Rahmat, masya Allah. Ahlan wa sahlan. Syekh Muhammad Rahmat. Bukan teknis masalah. Yang selama ini banyak orang lakukan dengan apa? Kurban. Ya. Itu mohon dijelaskan Ustaz. Oh, yang tadi disinggung ya, begini. Dulu ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Kana ar-rajulu fi 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhhi bisyati 'anhu wa 'an ahli bait." Kata beliau, merupakan kebiasaan laki-laki atau kepala rumah tangga di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali Idul Adha, suami itu menyembelih satu ekor domba atas nama dirinya dan keluarganya, sekeluarganya. Jadi masing-masing itu rata-rata dulu tuh mereka menyembelih di rumah masing-masing. Di halaman rumahnya atau di tempat yang sudah ditentukan oleh mereka untuk membeli. Kenapa begitu? Karena sudah lumrah maklum bahwasanya hari tersebut adalah hari kurban. Tanpa diworo-woro mereka itu, oh ini hukumnya apa dan sebagainya. Sudah tahu itu sunnah Nabi SAW, mereka laksanakan. Nah, zaman kiwar ini, ya, zaman now, menurut versi Feng Xiao, ya, apa, zaman now, zaman kiwar ini, orang karena kalau melaksanakan agama Islam itu, timbang-timbangnya menurut mazhab ini apa, menurut mazhab ini hukumnya apa, itu sebuah degradasi dalam melaksanakan agama. Agama ini dari Allah dan Rasulnya yang mengajarkan. Kalau sudah ada panduan dari Allah dan Rasulnya, sebenarnya tidak perlu pendapat mazhab apapun. Bukan berarti kita mendiskreditkan mazhab, bukan itu masalahnya. Kan jelas tuntunannya dari Allah dan Rasulnya. Dari Allah, fasholli li rabbika wanhar. Ini perintah. Asal hukum dari sebuah perintah adalah wajib. Nabinya mencontohkan tiap tahun beliau tidak ninggalkan. Enggak ada ceritanya Nabi itu kurban 5 tahun sekali. Ya, emangnya pemilu 5 tahun sekali. Ya, ganti presiden. Enggak. Ada yang ditanya, "Pak, kurban Pak tahun ini, Pak?" "Sudah saya 5 tahun yang lalu." Ini seakan-akan kewajibannya itu 5 tahun sekali. Jadi berdasarkan tuntunan itu, maka yang terjadi adalah kurban itu hajat keluarga, Pak. bukan hajat skala keumatan. Beda dengan sholat Jum'ah, tidak boleh di keluarga masing-masing. Sholat Idnya tidak boleh di keluarga masing-masing. Tapi penyembelihannya itu hajat keluarga. Makanya ada mekanisme pendistribusiannya setelah itu kan. Sepertiga untuk keluarga. Karena memang itu hajat keluarga. Sepertiga lagi bisa disimpan di freezer lah kalau zaman sekarang ya. Di freezer barangkali ada tamu dari jauh apa, kemudian kita suguhkan kepada mereka. Ini hari-hari tasyrik. Kemudian yang ketiga ada sepertiga porsinya bisa disedekahkan kepada orang miskin sekitarnya. Gitu Pak ya. Jadi seandainya bapak-bapak, ibu-ibu di rumah tangganya masing-masing nyembelih, atau yang bersifat komunal ya, bisa berserikat 7 orang mewakili 7 keluarga ya, masing-masing keluarganya katakanlah dalam satu lingkungan satu kakek misalnya ya, ada 7 anak misalnya masing-masing sudah berumah tangga, kita kumpul yuk di rumah kakek, ayo masing-masing anulah, nyumbanglah 3 juta, 5 juta gitu. Siapa yang mampu 5 juta, 5 juta, 3 juta, 3 juta. Emang kenapa? Sapi kita ambil yang 35 juta, 750 kilo. Wah, keren habis, gitu. Kumpul. Kan reuni keluarga nih di negeri kita ini kan hal yang lumrah, kan? Itu manfaatkan. Pak Agus dengan keluarganya yang dari Gorontalo apa dari mana itu, kemudian yang dari Jawa apa, wah, ngumpul no keluarga diantarnya dengan media apa, kurban. Ya wes, urusan hewannya tak serahkan ke Pak Agus ya, wes beli Pak Agus dari saya, harganya cuma 35 juta tapi 750 kilo iklan sebentar. Ya, begitu. Nah, adapun yang di masjid-masjid itu asalnya karena beragama atas dasar pendapat. Saya khutbahkan kemarin di Kementerian BUMN, kemudian pengurus masjidnya, salah satu pengurus masjidnya mendatangi saya di ruang imam, protes. Saya kritik Pak Ustadz ya, boleh Pak. Jangankan Bapak, siapapun yang mau kritik saya boleh. Apa Bapak? Pak Ustaz kok menekankan pendapat yang mengatakan wajibnya kurban? Menurut saya itu kan sunnah. Oh gitu Pak ya. Bapak boleh kok berpendapat begitu. Dan Bapak juga mengikuti pendapat itu boleh. Saya tidak melarang Bapak. Ya kalau begitu Bapak, mestinya Pak Ustaz khutbah itu harus seimbang. Berikan dalil-dalilnya yang mengatakan sunnah, yang mengatakan wajib. Jadi Bapak adil kalau begitu. Karena di sini orang kan bermacam-macam, bukan hanya satu pendapat. Oh gitu. Bapak paham gak saya ini sedang dalam konteks khutbah. Khutbah itu gak boleh panjang-panjang ya? Nanti saya panjang-panjang menjelaskan tentang hukum-hukum dan perbedaan mazhab, dianggap saya sedang memberikan kuliah perbandingan mazhab. Ini khutbah Pak. Khutbah itu taujih ya, mengajak orang, mengarahkan orang supaya berkurban. Bukan dalam rangka memberi kuliah tentang perbandingan mazhab. Jadi Bapak ngerti konteksnya apa dulu nih. Saya ngomong apa ini? Ngomong dalam konteks khutbah berbeda dalam ngomong konteks ketika saya jadi dosen. Dosen perbandingan mazhab, iya saya akan berbicara di sini dalam masalah ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Jumhurul ulama berpendapat sunnah mu'akkadah. Sebagian ulama menyatakan ini wajib dengan ketentuan jika mampu setiap tahun minimal satu ekor domba. Dalilnya ini. Itu kalau saya sedang di bangku kuliah, bukan di mimbar khutbah. Tapi intinya Bapak mau pilih pendapat itu tidak ada larangan Bapak. Tetapi inilah yang membuat umat yang sudah rendah imannya semakin hilang. Kenapa? Tidak ada semangat untuk berkurban. Karena apa? Mereka beralasan, kan cuma sunnah. Nah, bahaya Pak kalau ada orang bilang, kan cuma sunnah. Sunnah kok cuma-cuma? Emangnya minyak angin caplak? Ya, minyak kayu putih itu bilangnya apa untuk anakku? Coba-coba. Ya, Bapak nggak nonton TV sih ya? Saya paling suka iklan kalau nonton TV. Kan? Orang memang hindari iklan, saya mah paling suka iklan. Ya, baik. Jelas Pak. Ada lagi? Yang lain boleh? Enggak. Waalaikumsalam. Saya biasa berkorban. Tapi untuk korban saya tidak pernah melakukan di tempat saya mukim. Saya usahakan untuk korban itu dilakukan di kampung halaman saya. Pertimbangannya yang pertama, karena insya Allah kalau di masjid-masjid di kita itu insya Allah yang berkorban itu sudah banyak dan lebih insya Allah. Yang kedua, orang tua kita kan tinggal di sana, jadi kita punya harapan ketika kita berkorban di masjid sana, di kampung saya adalah anak orang tua saya. Ketika anak saya, orang tua saya di sana, insya Allah tetangga ikut akan membantu menjaga orang tua kita di sana. Oh gitu, ada nilai lain. Ada nilai lain yang kita harapkan gitu ya. Yang ketiga juga, kalau di kampung itu kan harga itu di sana lebih murah dibandingkan kalau kita di sini. Tapi insya Allah yang ketiga ini saya nggak paham. Bukan itu masalah harga. Itu apa namanya? Tidak boleh lah itu. Harga tidak masalah buat Bapak. Seharusnya yang 35 juta ya. Pun tidak masalah pula. Nah, itu yang selama ini yang saya yakini. Saya kirim ke sana untuk berobat di sana. Masya Allah. Cuman yang jadi saya pertanyaannya adalah kedalaman saya. Di sana itu masjid di sana itu adalah masjid LDI itu. Oh LDI. Iya sama. Saya nggak tahu apakah mereka menyembelihnya atas nama keluarga saya atau bagaimana, saya nggak tahu. Nah, kalau seperti itu, apakah saya dapat pahalanya atau yang sebaiknya bagaimana? Kalau diserahkannya di sana dan masjidnya masjid orang LDI menjadi tidak lebih baik. Kalau memang diserahkannya ke sana, biar orang tua atau keluarga antum di kampung sana mereka yang melaksanakan itu. Jangan di masjid, wah ini cuma pindah dari masjid ke masjid, sama aja jamaah kompor ya dari masjid ke masjid ya. Jadi sudah bagus, hanya lebih diperbaiki gitu aja kemasannya, supaya apa, nanti di depan rumah orang tua tuh ya dilaksanakan penyembelihan. Kemudian jangan sampai juga karena antum mengirim kemudian orang tua antum jadi tidak berkorban, ngandelin sudah ada kiriman dari anak. Kan kewajibannya per rumah tangga. Kecuali antum kirim nih, Bapak saya kirimkan uang 5 juta, silakan Bapak berkorban. Ini untuk kurban. Silakan beli kambing berapa dapatnya di sana, wow gede-gede 1 jutaan juga, jadi dapat 5 ekor, Masya Allah. Kalau sapi berapa Pak? Di kampung kita 7 juta sudah masuk kriteria. Wah udah, kirimkan 7 juta. Ini khusus untuk Bapak sekeluarga. Nah ini yang dari saya. Saya juga kurban di kampung. Silakan Bapak dengan saudara-saudara kita untuk menyembelihnya. Jangan di masjid itu. Ya. Kemudian saya koreksi sedikit ya. Anggapan bahwasanya kalau di masjid-masjid itu sudah banyak, justru banyaknya itu karena dikumpulin. Coba seandainya disebarkan per rumah tangga, itu tidak memenuhi kuota. Apa maksudnya? Nisa komplek ini, misalnya, muslimnya 500 kakak, misalnya. Lah kalau cuma ada 5 ekor sapi, 10 ekor kambing, ya sangat jauh dari kuota. Karena kalau 500 kakak, mestinya itu kalau dia mampu, ya tidak ada yang miskin itu, tidak ada yang di bawah garis kemiskinan, maka berarti 500 ekor domba minimal. Nah iya. Kalau mau dikumpulkan, cuma karena dikumpulkan kelihatan banyak kan? Padahal kalau di didistribusikan dengan rasio berapa kakak muslimnya di situ terlalu jauh. Nah, inilah efek negatif dari pengarahan masyarakat pada pendapat bahwasanya kurban hukumnya sunnah. Bukan saya tidak setuju dengan pendapat. Silakan aja, namanya juga masalah khilafiyah, sangat mungkin orang berbeda. Tetapi untuk sebuah dakwah dan pengerahan orang untuk meningkatkan potensi takwa, itu kontraefek. Masih ada pertanyaan? Masya Allah, silakan Pak. Sesuai dengan konteks turunnya surat Al-Kausar, bila disyariatkan untuk sholat untuk menghilangkan kehilangan, apakah berkorban pun juga untuk hal yang sama. Ya, berkurban itu karena pahalanya sangat besar, maka bisa melibas dosa yang ada. Dosa itu salah satu faktor, bahkan faktor terbesar untuk menciptakan kekacauan hidup dalam hidup kita. Itu kajiannya tersambung dengan kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anil dawa'i syafi'i karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau menyebutkan di situ lebih dari 70 macam efek negatif dosa. Jadi kegalauan hidup yang kita rasakan, musibah-musibah yang banyak yang kita rasakan dari sisi ekonomi, dari sisi rumah tangga, dari sisi pendidikan anak dan sebagainya, itu adalah disebabkan oleh faktor terbesarnya adalah dosa. Maka ketika berkurban dengan dapat pahala besar, dilibas dosa-dosa tersebut, diharapkan efek negatif dosa yang berupa musibah-musibah itu tereliminir. Jelas Bapak? Pertanyaan baik. Ya. Tadi di masih di ayat 2 Ustaz, kan kata pak itu, maka itu kalau Ustaz tadi tangkap jelasnya maka sholatlah ya. Karenanya maka itu berhubungan dengan kalimat sebelumnya ya. Tapi Ustaz sebutkan seolah-olah karena Nabi itu bersedih hatinya ini dan ini dan ya. Lain sebagainya. Tapi kalau dalam konteks ayat ini, pak ini kan harusnya berhubungan dengan ayat yang ke-1 ya. Yang disebutkan itu bahwa nikmatnya sudah banyak banyak kesedihan ya. Gitu ya. Jadi gimana itu? Oh gitu. Tadi kita berpanjang lebar dengan masalah kesedihan Nabi SAW. Kesedihan Nabi yang pada waktu itu konteksnya adalah wafatnya putranya, itu kan berarti hilangnya sebuah nikmat. Nah, hilangnya sebuah nikmat itu mengakibatkan kesedihan. Allah mengobatinya dengan membuatnya mengingat bahwa nikmat Allah itu sangat banyak. Kalau diambil satu, apa ia hilang semua nikmat? Kan tidak. Nah, kalau terkait secara tekstual, inna a'tayna kal-kautsar, fa-nya merupakan setelah itu konsekuensi dari ayat yang sebelumnya, maka sholat merupakan tanda syukur. Maka bersyukurlah dengan melaksanakan sholat dan penyembelihan. Karena ini sudah beri kami nikmat, beri kamu nikmat yang banyak. Karena kami sudah beri kamu nikmat yang sangat banyak, maka bersyukurlah dengan cara sholat dan penyembelihan. Itu kalau secara tekstual. Kalau kontekstualnya, sebab daripada turunnya ayat itu karena Allah ingin melipur lara Nabi. Beliau dapat musibah, maka sholat merupakan penenang. Jelas dari tekstual maupun kontekstual. Nah, masih ada atau cukup dulu? Udah jam berapa ini? Sehari nggak apa-apa. Pak Agus ini ingin, ingin cinta lama berseri kembali, ya? Iya. Cukup ya? Nah, nanti kalau ada hal yang lain lagi bisa kontak-kontak lah ya. Nomor saya ada di tangan Bapak. Baik. Kita tutup kaji kita. Subhanallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.